بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Qala Sahabat Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala Qauluhu fa'ada alaihi nabiyu sallallahu alaihi wa alaihi wasallam fa'ada. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi permintaan kepada Abu Talib agar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai bentuk kalimat terakhir, kalimat yang paling terbaik. Dan kalimat tersebut akan dijadikan pembelaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Abu Thalib nanti pada hari kiamat di sisi Allah Ta'ala. Tapi sayangnya karena kawan buruk ini Abdullah bin Umayyah sama Abu Jahal terus nantiasa mengganggu Abu Thalib, maka fa'ada, maka keduanya Abdullah bin Umayyah sama Abu Jahal terus mengulangi kalimat yang sama sebagai penghalang agar Abu Thalib tidak menerima al-Islam dengan ucapan dua orang tersebut, yaitu atargabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau tidak suka lagi wahai Abu Thalib terhadap agamanya Abdul Muttalib, ini agama syirik. Perhatikan dalam nomor satu tekan kaki, fi quratil uyun fihi madarratu ashabis su. Dalam quratil uyun, di sana ditegaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan pemilik kitab ini, fihi madarratu ashabis su wal hadr min qurbihim wal istima' lahum. Dalam potongan hadis ini ada faedah, yaitu madarat, bahayanya kawan-kawan yang jelek atau orang-orang yang memiliki keburukan. Dan juga ada pada yang lain, yaitu al-hadr, mengambil kewaspadaan dari mendekat kepada orang-orang yang memiliki keburukan. Dan juga al-hadr, mengambil kewaspadaan dari mendengarkan mereka, ucapan mereka. Fafi makna qaulin nadhim, apa itu? Idza ma sahabtal qauma fashab khiyarahum wa la tashab al arda fatarda ma ar-radi. Apabila engkau mengawani suatu kaum, maka kawanilah orang-orang yang baik dari mereka, dan jangan kau mengawani orang yang binasa, mengkhawatirkan kau akan binasa bersama orang yang binasa. Jadi kita harus pandai-pandai memilih kawan. Kalau kita mengerti kawan itu adalah jelek, maka harus kita tinggalkan walaupun dia kawan kita yang paling kita cintai sebelumnya. Tadi dikatakan madarratu ashabis su, bahayanya orang-orang yang memiliki keburukan. dan mengambil kewaspadaan dari dekat kepada mereka dan mendengarkan ucapan mereka. Maknanya kalau kita ketahui bahwa saya orang tadi adalah orang yang buruk, cukup bagi kita untuk menghindar darinya. Karena mendengarkan saja enggak boleh. Dan ini perkara yang sangat badihi, sangat gamblang diketahui tanpa belajar. Ya kan? Cuma pengetahuan manusia terkait dengan keburukan ini bertingkat-tingkat. Pada hakikatnya kalau orang itu mengetahui keburukan tanpa diajari pun tahu bahwasanya keburukan adalah wajib tinggalkan. Cuma kadang karena dekatnya seorang dengan orang yang punya keburukan atau jasa dan semisalnya, ini yang menghalangi seorang berat untuk meninggalkan perkara yang dikatakan buruk tadi. Sebagaimana kasusnya Abu Thalib di sini, karena kawan dekat terhadap Abu Jahal sama Abdullah bin Umayyah, dia gak bisa menolak. Walaupun taruhannya dalam neraka. Dengan bukti bahwasanya keberakhiran meninggalnya Abu Thalib di atas kesyirikan. Ini bahayanya orang-orang yang memiliki kawan yang buruk. Dan perkara yang buruk ini adalah diketahui dengan ukuran Al-Quran dan Sunnah. Bukan sekedar mengikuti perasaan, karena perasaan tidak ada jaminan untuk seorang itu bisa membebaskan dirinya dari keburukan. Harus berilmu. Kalau enggak, dia merasa di atas kebenaran tapi benar-benar padahal dia telah menentang kebenaran tersebut. Itulah bedanya al-ilmu dan dengan syubhat. Karena syubhat dikatakan syubhat karena apa? Karena serupanya dengan kebenaran padahal dia tidak serupa. Demikian pernyataan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Miftahud Daris Sa'adah. Kenapa syubhat dikatakan syubhat? Karena serupanya, syubhat itu maknanya serupa. Karena serupa dan miripnya syubhat tadi dengan kebenaran padahal tidak. Ini butuh ilmu untuk membedakan antara syubhat dengan al-haq. Kalau enggak, seorang akan terpedaya. Perkara batil dianggapnya perkara al-haq karena adanya sisi syubhat yang menyamarkan seseorang sehingga tidak bisa membedakannya. Qala rahmatullahi ta'ala fihi ma'rifatuhuma lima'na la ilaha illallah huma, yani Abdullah bin Umayyah sama Abu Jahl. Dalam potongan hadis ini ada faedah, yaitu keduanya, Abdullah bin Umayyah sama Abu Jahl, mengetahui tentang makna la ilaha illallah dengan makna yang benar, dengan makna yang sahih. Kenapa demikian? Li'annahuma arafa anna Abu Thalibin law qalaha la bari'a min millati Abdul Muttalib. Karena Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahl keduanya tahu bahwasanya Abu Thalib seandainya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti dia akan berlepas diri dari agamanya Abdul Muttalib, agama syirik. Kenapa demikian? Karena fa inna millata Abdul Muttalib yasyirku billahi fi ilahiyatihi. Karena milahnya agamanya Abdul Muttalib adalah syirik, menyekutukan Allah dalam uluhiyahnya, dalam perkara yang berhubungan dengan perbuatan hamba. Ya, ini doa yang harusnya ikhlas menyala untuk Allah Ta'ala, diperuntukkan kepada selain Allah. Minta pertolongan yang harusnya khusus hanyala kepada Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala, maka dimintakan kepada selain Allah. Tapi kesyirikan mereka tidak dinamai dengan syirik, tapi dinamai dengan apa? Syafa'ah. Namanya apa? Syafa'ah. kalau bahasa sekarang dinamai dengan tawasul. Hakikatnya syirik tapi namanya tawasul dan yang semisalnya. Wa ammar rububiyyatu faqad aqarru biha kama taqaddama. Sedangkan dan adapun tauhid ar-rububiyyah, sungguh mereka musyrikun telah mengakui dengan tauhid ar-rububiyyah ini sebagaimana telah lalu. Tauhid rububiyyah adalah tauhid yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Allah mutafarrid, Allah Esa dalam menciptakan dan mematikan, menghidupkan dan mematikan adalah Allah Maha Esa, memberi rezeki, berikan kesembuhan, berikan kesakitan, berikan miskin dan kaya ini adalah Esa. Ini diakui oleh musyrikin di hari itu. Tapi terkait dengan memurnikan perbuatan hamba hanyalah untuk Allah, inilah yang mereka tidak mau mengakui. Itulah tauhid al-uluhiyah. Doa yang harus langsung kepada Allah mereka perantarakan kepada si mayit. Mereka perantarkan kepada berhala-berhala yang mereka sembah dari selain Allah. Inilah perbuatan hamba yang berhubungan penamanya dengan tauhid al-uluhiyah. Mabum. Maka mereka butuh perantara seperti tukang sihir, seperti para dukun dan para kahana, para dukun, para tukang ramal, para ahli perbintangan. Dan padahal perkara-perkara ini adalah perkara yang itu khusus hanya Allah Ta'ala. Maka itu kesyirikan yang terjadi pada hari kita ini, syirik dalam al-uluhiyah sekalian apa? Ar-rububiyah. Ini lebih parahnya dari kalangan musyrikin hari itu saat dengan hari kita ini. Parah daripada, lebih parah daripada dahulu. Taib. Wa qala Abdul Muthalib li Abroha. Dan sungguh berkata Abdul Muthalib kepada Abroha. Enggak jelas tulisannya udah. Qal ana rabbul ibil. Wal baitu lahu rabbun yamna'uhu minka. Abdul Muthalib berkata kepada Abroha. Saya rabbul ibil, saya yang memiliki unta. Saya pemilik unta. Sedangkan al bait yakni Ka'bah, alif lam lil ahad. Alif lam al-ahdiyah. Al-bait yaitu maksudnya Baitullah al-Ka'bah. Lahu Baitullah al-Ka'bah memiliki Rabb. Rabb ini menghalangi kamu wahai Abroha. Yamna'uhu minka. Jadi yang menghalangi Ka'bah yang kau ingin hancurkan ini adalah Rabbul Ka'bah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan ini maksudnya adalah tauhid apa? Tauhid apa namanya? Tauhid rububiyah. Abdul Muthalib meyakini bahwasanya yang mampu menghalangi orang yang mau menghancurkan Ka'bah adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid rububiyah. Tauhid yang berhubungan dengan perbuatan Allah, yang berkaitan dengan keesaan Allah dalam perbuatannya, yaitu antaranya adalah mampu menghalangi siapapun yang mau menghancurkan Ka'bah. Adapun tauhid al-uluhiyah yaitu Abdul Muthalib mengarahkan perkara yang khusus hanyalah untuk Allah, diarahkan kepada makhluk yang dinamai oleh mereka dengan nama syafa'ah. Itu yang dikatakan bahwasanya tauhid al-uluhiyah adalah tauhid yang berhubungan dengan perbuatan hamba. Yang seharusnya diperuntukkan untuk Allah Ta'ala dari hamba tadi, ikhlas hanya untuk Allah, tapi diarahkan kepada selain Allah. Seperti doa, seperti isti'anah minta pertolongan, seperti khauf yang itu khusus harus di arahkan kepada Allah Ta'ala, tapi diperuntukkan kepada selain Allah. Menyembelih perbuatan hamba yang seharusnya adalah untuk Allah Ta'ala, tapi untuk selain Allah Ta'ala. Itulah yang dikatakan bahwasanya tauhid al-uluhiyah adalah tauhid yang berhubungan dengan perbuatan hamba. Ini harus dibedakan biar enggak tercampur aduk antara pembahasan dua macam tauhid ini, al-uluhiyah dan ar-rububiyah. Wa hadhil maqalatu min huma inda qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam li ammihi qul la ilaha illallah istikbaran anil amal bimadluliha. Wa hadhil maqalan, perkataan ini dari keduanya. Perkataan ini yang mana? Yang mana Zakaria? Hadil makalah itu yang mana? Atar gabuan millati Abdul Muthalib. Bukan apa ada. Apa ada itu perkataannya seorang rawi menceritakan tentang perbuatannya Abu Jahal sama Abdullah bin Umayyah. Apa ada itu kolnya, qailnya siapa? Rawi menceritakan tentang perkataannya Abdullah bin Umayyah sama Abu Jahal. Adapun hadil maqalah adalah perkataannya Abu Jahal sama Abdullah bin Umayyah berupa atar gabu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah engkau enggak suka lagi? Apakah engkau benci dari agama nenek moyangmu Abdul Muthalib? Perkataan ini diucapkan oleh dua orang tersebut di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau mengucapkan kepada pamannya qul la ilaha illallah. Katakanlah qul ya ami. Katakanlah wahai pamanku kalimat la ilaha illallah. Kenapa ucapan tadi diucapkan oleh Abu Jahal sama Abdullah bin Umayyah? Kenapa? Istikbaron, karena berangkat dari kesombongan dari keduanya, dari beramal dengan tuntutan kalimat la ilaha illallah. Atar gobuan millati Abdul Muthalib, ucapannya Abu Jahal sama Abdullah bin Umayyah. Ucapan ini diucapkan oleh dua orang tersebut ketika Nabi mengajari pamannya agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Karena kesombongan dari keduanya, kesombongan dari beramal dengan kalimat yang menunjukkan tauhid. Anil amal bimadluliha. Kenapa? Karena madlulu la ilaha illallah menafikan semua al-alihah, tidak berhak untuk diibadahi walaupun wujud, dan menetapkan bahwasanya al-ilah al-haq, sesembahan yang benar adalah cuma Allah tok. Itu madlulu la ilaha illallah. Itu yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Dan itulah dikatakan dengan istilah kalimat pendek rukun tauhid atau rukun la ilaha illallah, yang ada dua, nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. Penafian yakni peniadaan semua al-aliha walaupun wujud tapi enggak berhak diibadahi, dan penetapan bahwasanya ilah yang hak yang berhak diibadahi cuma Allah tok. Ini rukun la ilaha illallah yang dikatakan ada dua, nafyu wal isbat, peniadaan dan penetapan. Itulah madlul la ilaha illallah. Maka itu banyak sekali manusia mengucapkan kalimat ini la ilallah tapi tidak tahu tentang apa yang dimaksud oleh kalimat ini, bahkan yang diketahui adalah sebaliknya. Dengan bukti ahlu tauhid dimusuhi, ahlu syirik dibela. Ini kebalikan daripada kalimat la ilaha illallah dari sisi maknanya, dari sisi madlulnya, dari sisi konsekuensinya, tuntutannya. Seharusnya seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah membela tauhid dan membela ahlu tauhid, tapi yang ada sebaliknya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi membela syirik, memusuhi tauhid dan ahlu tauhid. Ini bukti bahwasanya mereka tidak paham akan makna kalimat la ilaha illallah sebagaimana sering saya sebut berkali-kali. Belajar dari Indonesia sampai ke luar negeri, balik lagi ke Indonesia, sangat dongkol dan dengki terhadap orang yang mengingkari tagut dengan anggapan ini adalah pemahaman batil, katanya pemahaman khawarij, menunjukkan bahwasanya dia ini adalah orang yang tidak paham tentang makna la ilaha illallah. Walaupun belajar dari Indonesia sampai ke Damat, balik lagi ke Indonesia, walaupun digelar dengan para sabitin, dengan bukti kita mengingkari tagut, tagut, tagut, mereka bilang takfiri, takfiri, takfiri. Maka pulang dari belajar menjadi keledai. Paham? Camkan ini. Bukan sembarangan. Mau ngaku setinggi apapun di atas kebenaran, cuma ngomong tok. Dengan bukti tidak paham tentang rukun tauhid, yaitu kufur dengan tagut wal iman billah. Nah, mau ngaku setinggi apapun dan bergandeng dengan siapapun dari orang-orang yang mulia, ini enggak berarti. Tidak berarti. Bagaimana orang seperti dibela, didukung? Jangan jadi keledai, jangan jadi keledai. Paham? Nah, itu perhatikan. Saya ulang-ulang. Baik. Jadi enggak tanggung-tanggung kita ngomong. Kita bicara. Dan ini terbukti. Ya kan? Kita tegakkan bahwa, kita tetapkan bahwasanya hukum di luar hukum Allah adalah tagut. Mereka bilang ini pemahaman takfiri. Ya. Ini sebagai bukti yang nyata kayak matahari di siang bolong. Bahwasanya orang ini tidak paham tentang makna la ilaha illallah. Walaupun mau ngaku sebagai orang yang paling berada di garis depan dari kalangan ahlu sunnah, cuma pengakuan melulu, enggak berarti. Jadi perhatikan ya Ikhwah. Jadi dua orang tadi, Abdullah bin Umar sama Abu Jahal, mengucapkan apa yang mereka berdua ucapkan. Atar gabu an millati Abdul Muttalib, di saat Nabi mengajari pamannya dengan kalimat tauhid, ini berangkat dari kesombongan. Apa makna kesombongan? Enggan dan congkak dari beramal dengan tuntutan kalimat la ilaha illallah. Jadi madlulnya, yang di situ adalah berlepas diri dari syirik dan ahlu syirik dan membela tauhid dan ahlu tauhid seharusnya. Tapi sayangnya Abu Thalib tak sanggup untuk menolak dari keduanya. Tayyib ikhwah. Ini istighbar. Kama qala Allah Ta'ala anhuma wa an amsalihima min ulaikal musyrikin, sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan dan berfirman tentang dua orang tersebut. Siapa dua orang tadi? Abdullah bin Umar sama Abu Jahal. Dan tentang orang-orang yang semisal dengan keduanya dari kalangan musyrikin. Apa yang Allah ceritakan tentang kelakuannya mereka para musyrikin, diantaranya adalah Abdullah bin Umar sama Abu Jahal? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka yastakbirun, sombong, congkak. Wa yaqulun, dan mereka berkata inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apa bentuk kesombongannya? Inna, apakah kami harus meninggalkan berhala-berhala kami demi mengikuti penyair gila? Ya kan? Ini bentuk kesombongan musyrikin ketika dikatakan kepada mereka supaya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka mengambil kesombongan. Kesombongannya ini berupa perkataan mereka, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami dari selain Allah demi mengikuti penyair gila. Bayangkan. Jadi Rasulullah SAW mendakwakan kalimat la ilaha illallah dianggapnya oleh mereka sebagai apa? Penyair gila. Bagaimana ya Ikhwah? Sebagai tuduhan sebagai penyair gila. Ini namanya ucapan yang tujuannya adalah untuk mematikan maknawiyah, mematikan mental, agar mentalnya orang menjadi down, ya kan? Digendeng-gendeng no, ya kan? Disebut dengan gila, maka orang lain yang mendengarkan, yang sudah punya kecenderungan dengan orang-orang yang mengucapkan, langsung juga ikut saja bereng, semuanya mengucapkan bahwasanya gila. Ayo, itu ya perhatikan. Itu loh bahaya taklid. Ini bahaya provokasi terhadap kebatilan, agar orang itu mengikuti kebatilan yang hak dikatakan pembawa perkara yang menjadikan orang itu gila. Faradda alaihim biqawli, maka Allah membantah mereka para musyrik dengan firman-Nya, bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin, bahkan datang dengan kebenaran dan membenarkan semua para utusan. Fabayyana ta'ala anna istikbarahum an qawli la ilaha illallah lil dalalati ala nafyi ibadatihim al-aliyata allati kanu ya'budunaha min dunillah. Maka Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya kesombongan mereka dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah an qawli, dari mengucapkan gitu. Maka Allah menjelaskan bahwasanya kesombongan mereka dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena kalimat tadi memiliki penunjuk, memiliki dilalah, memiliki tuntutan tentang penafian ibadah mereka terhadap sesembahan-sesembahan yang mereka dahulu menyembahnya dari selain Allah Ta'ala. Jadi kalimat tadi kenapa kok enggak mau mereka mengucapkannya? Karena kalimat tadi itu kalau diucapkan berarti membantah perbuatan mereka selama ini. Apa perbuatan mereka? Yaitu al-aliha yang selama ini mereka sembah dengan ucapan kalimat la ilaha, maka batal semuanya, enggak berhak. Maka itu perhatikan, mereka paham kalimat ini kalau diucapkan oleh mereka yang menyembah selain Allah, berarti dengan mengucapkannya bukti untuk keluar dari menyembah selain Allah. Dan ini yang mereka berat untuk mengucapkannya. Itulah yang dikenal dengan tauhid al-uluhiyah. Yang dulu peribadatan ini hanyalah harusnya untuk Allah Ta'ala, diperuntukkan untuk selain Allah. Itu perbuatan siapa? Perbuatan hamba. Itulah tauhid al-uluhiyah, tauhid yang berhubungan dengan perbuatan hamba. Ibadah yang harusnya hanyalah untuk Allah diperuntukkan kepada selain Allah Ta'ala. Apa itu ibadahnya diantaranya? Ya menyembelih, ya berdoa, ya khauf, ya mengharap, ya isti'anah, istighosa, dan yang semisalnya, yang seharusnya diperuntukkan hanyalah untuk Allah Ta'ala tapi diperuntukkan untuk selain Allah. Maka tauhid al-uluhiyah, tauhid yang berhubungan dengan perbuatan hamba. Ini diingat biar paham. Jadi mereka enggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kenapa? Karena dilala kalimat ini, penunjukan kalimat ini untuk menafikan ibadah mereka yang dulu mereka mengibadai al-alihah yang mereka sembah dari selain Allah. Fa inna dilalat hadil kalima ala nafyi dzalika dilalatu tadammunin wa dilalataha alaihi wa alal ikhlas dilalatu mutabaqatin. Mafhum? Dilala kalimat la ilaha illallah atas penafian tadi, penafian bahwasanya al-aliyah tadi enggak berhak untuk diibadahi, itu dilalat adamun. Dan dilalah itu kalimat dilalah untuk ikhlas. Ini dilalah mutobakoh. Dilalah itu ada berapa? Ada tiga. Dilalah tul mutobakoh, wa dilalah tul tadum, wa dilalah tul iltizam. Ini berkali-kali kita lewati sejak dahulu. Sudah bisa dikatakan 20 tahun kita sering menyebutkan kalimat ini tentang tiga dilalah tadi dari sisi definisinya dan sebagian contoh-contohnya. Ada tiga macam dilalah, dilalatul mutabaka wa dilalatul tadum wa dilalatul iltizam. Siapa yang masih hafal dilalatul mutabaka? Siapa masih hafal? Mus'ab. Dilalatul abdi ala tamimah wudi alahu. Ini dilalatul mutabaka. Dilalatul tadumun mawudi'a lahu. Dilalatul tizam ala kharijima wudi'a lahu. Jadi tiga dilalah ini, dilalatul lafad ala tamami mawudi'a lahu, dilalatul mutabakoh. Kalimat la ilaha illallah dari sisi dilalah mutabakoh adalah menunjukkan atas ikhlas, menunjukkan atas makna ikhlas. Itu namanya dilalatul mutabakoh. Dilalatul tadamun adalah dilalatul lafad ala juz'i mawudi'a lahu. Maknanya kalimat la ilaha illallah adalah menunjukkan tentang penafian ibadah pada selain Allah. Dilalatul iltizam itu dilalatul lafzi ala khariji ma wudi alahu. Nah, tentang kalimat ini la ilaha illallah memiliki dilalah iltizam, memiliki konsekuensi dari kalimat la ilaha adalah apa? Berlepas diri dari syirik dan ahlu syirik dan membenci syirik dan membela tauhid, membela ahlu tauhid. Ini seluruhnya dikandung oleh tiga dilalah ini. Dan ini adalah perlu dijelaskan berkali-kali biar enggak lupa. Sebagaimana tarekat yang dilewati oleh Syekh Muhammad Ali Adam. Berkali-kali disebutkan, kadang selisih berapa halaman disebutkan lagi. Selisih berapa halaman disebutkan lagi. Kenapa? Untuk mengingat perkara yang telah dilewati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Yang sering kita sebutkan tentang contoh tentang tiga dilalah ini yaitu apa? Seperti lafzul insan. Insan dari dilalatul mutabaqah apa? Hewanun natik. Apa natik? Insan secara dilalatul mutabaqah adalah hewan natik, hewan yang berakal. Natik itu bukan yang mengucapkan tapi yang berakal. Kalau dilalatul tadamun, ya kan, kita sebut al-insan wa hewan atau wa natik. Insan adalah hewan atau insan adalah yang berakal, itu namanya dilatut adamun. Kalau dilatut iltijam seperti al-insan wa dohik, insan adalah yang ketawa. Kenapa? Karena ketawa adalah bukan bagian dari insan. Bukan makna insan dan bukan dari insan. Ketawa itu bukan makna insan, bukan dari bagian insan. Tapi min lawazimil insan, dia bisa ketawa. Nah, kayak gitu. Itu namanya pendekatan makna tentang mengetahui definisi dari tiga dilalah tadi dalam pembahasan-pembahasan perkara fikih atau perkara akidah dan yang semisalnya. Ya kan? Kalau untuk mengetahui di mana rujukannya, di kitab-kitab yang telah dijelaskan oleh ulama, diantaranya atas Sail Jaror, kitabnya Syaukani rahimahullah taala, dan yang lain. Ini dulu kita pernah kita lewati berkali-kali. Wa min hikmatir rabbi ta'ala al-adami hidayati Abi Thalibin ila al-Islam liyubayyana li ibadihi anna dhalika ilaihi. Dan diantara hikmahnya Rabb, hikmahnya Allah Ta'ala. Kenapa? Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah kepada Al-Islam. Kenapa Allah tidak memberikan petunjuk kepada Al-Islam? Hikmahnya adalah untuk Allah jelaskan kepada para hambanya bahwasanya hidayah itu benar-benar ilahi, hanyalah kepada Allah tok, enggak ada yang punya. Tentang seorang itu bisa menerima Islam itu cuma hanyalah miliknya Allah tok. Kita enggak memiliki untuk membimbing diri kita kepada Islam. Jangankan membimbing orang lain, istri kita, anak kita, kawan kita, santri kita, tetangga kita, orang tua kita, tidak. Diri kita sendiri itu enggak mampu kita bimbing kepada Islam kecuali Allah yang membimbing kita. Itu murni hanyalah miliknya Allah Ta'ala yang dikenal dengan hidayah itu taufik. Wa huwal qadir alaihi. Wa huwal qadir alaihi, dan dialah Allah yang maha mampu atas hidayah tersebut. Hidayah taufik. Duna man siwahu. Duna man siwahu. Duna maknanya ghair. Selain siapa saja, selainnya enggak akan punya kemampuan untuk menunjukkan seorang menjadi kepada Islam dengan berupa memberikan persetujuan. Enggak ada seorang pun yang mampu. Itu hanyalah milik Allah tok, sehingga Rasulullah pun enggak mampu untuk menunjuki dirinya atau menunjuki pamannya. Allah yang memberikan petunjuk untuk beliau sallallahu alaihi wasallam dan untuk siapapun yang ada di muka bumi ini. Adapun penjelasan para anbiya dan para orang-orang soleh, para ulama punya kemampuan memberikan penjelasan tentang kebenaran. Tapi siapa yang mau menerima? Ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala murni. Maka beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Pengikutnya tidak mencapai 100 orang. Itu pun enggak pernah diiming-iming dengan dunia. Tapi beliau mengiming-imingkan ahli Mekah dan penduduk yang di sekitarnya dengan surga. Padahal dengan surga, entah tahu surga berapa nilainya. Kita enggak bisa mengukur dengan nilai perkara dunia. Itu pun yang menerima cuma kurang dari 100 orang selama 13 tahun. Ya kan? Baik. Kenapa? Karena murni hidayah dari tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tangannya manusia, berupa hidayah taufik. Kalau kana inda Nabi sallallahu alaihi wasallam min hidayatil qulub wa tafrijil qurub alladhi wa afdhalu khalqihi wa maghfiratid dhunub wan najati minal adzab wa nahwa dhalika syai'un lakana. Ya kan? Lakana haqqan nasi bidzalika wa aulahum bihi ammuhu alladzi kana yahutu wa yahmihi wa yansuruhu wa ya'wihi fa subhana man baharat hikmatuhu al-uqula wa arsada al-ibada ila ma yadulluhum ala ma'rifati wa tauhidihi wa ikhlasil amalillahi wa tajridihi. Maka seandainya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah orang yang paling mulia dari seluruh makhluknya, dari seluruh ciptaan Allah Ta'ala, beliau yang paling mulia. Seandainya ada di sisi Nabi berupa hidayatul qulub, bimbingan terhadap hati, wa tafrijil qurub, dan menyingkap qurub apa? Kesusahan dan pengampunan dosa, dan selamat dari siksaan dan yang semisalnya. Kalau Allah punya sesuatu dari halal itu, sungguh manusia yang paling berhak dengan apa yang telah disebutkannya, dan manusia yang paling utama dengannya adalah pamannya beliau sallallahu alaihi wasallam, yang dulu paman itu yang melindungi Nabi. Yahutu wa yahmi, sama saja melindungi dan menjaga dan membelanya. Wa yu'wihi, dan yang melindunginya. Maka maha suci man, yakni siapa? Allah yang hikmahnya, ya kan, hikmahnya apa? Membikin akal enggak mampu untuk menjangkau Jadi hikmah Allah itu enggak bisa mampu dijangkau oleh akal. Dengan bukti, kalau seandainya petunjuk itu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa taufik, maka pamannya lah orang yang paling berhak untuk diselamatkan, untuk diberikan taufik. Kenapa? Karena dialah dulu yang menjaga Nabi, yang melindungi Nabi, yang menolong Nabi. Tapi tidak. Hidayatul qulub yang mampu untuk mengarahkan hati kepada kebenaran, ini adalah cuma Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Subhana man baharat hikmatu al-uqulah wa arsadal ibada ila ma yadulluhum ala ma'rifati wa tauhidihi. Dan maksudnya dialah Allah yang telah membimbing para hamba kepada apa yang menunjukkan mereka untuk mengenal Allah dan mengesakan Allah dan mengikhlaskan amal hanyalah untuk Dia dan memurnikan amal hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya ikhwah. Jadi di sini perhatikan bahwasanya manusia harus benar-benar merendah kepada Allah taala. Merendah kepada kebenaran. Karena Allah taala al-Haq. Al-Haq Dia adalah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Harus merendah. Jangan merasa pede dengan perasaannya. Jangan merasa pede dengan apa? Dengan apa? Dengan beberapa perkara yang dibayangkan oleh pikirannya. Jangan merasa pede dengan prediksinya. Ya kan? Kenapa? Karena Allah taala berfirman dalam ayatnya, "Amlil insani ma tamanna." Tidak. Apakah insan itu memiliki apa yang diangan-angan saja? Enggak. Senantiasa. Bahkan banyak yang diangan-angan tapi enggak kunjung datang. Taib. Qulu fakana akhiru ma qala. Atau fakana akhiru ma qala. Al-ahsan fi ar-raf'u ala annahu ismu kana. Akhir. Dibaca akhiru. Ini lebih ahsan. Kenapa? Karena dia adalah isimnya kana. Wa jumlatu huwa wa ma ba'da al-khabaru. Sedangkan jumlah huwa ini jumlah ismi ya. Dan yang setelahnya adalah khabarnya kana. Maka fakana akhiru ma qala. Bukan fakana akhirah. Ini yang paling terbagus. Maknanya bisa juga dibaca sebaliknya fakana akhiru ma qala. Karena cuma makna ahsan saja. Sebaliknya adalah bukan salah. Taib ikhwah. Maka dulu yang paling terakhir dari apa yang dikatakan oleh Abu Thalib adalah huwa ala millati Abdul Muthalib. Perhatikan. Qulu huwa ala millati Abdul Muthalib adzair anna Abu Thalibin qala ana. Maksudnya ana ala millati Abdul Muthalib begitu. Itu yang zahir. Ini namanya keluar daripada zahir dikatakan takwil. Kenapa? Karena kalimat huwa ini itu lebih pantas dari seorang yang menukilkan. Kenapa? Biar enggak terkesan dia yang mengucapkan saya di atas millahnya Abdul Muthalib. Tapi dia di atas millahnya Abdul Muthalib. Aslinya itu ana di atas milahnya Abdul Muthalib. Ucapannya siapa? Abu Thalib. Tapi seorang rawi enggak enak ngomong itu sehingga dibilang apa? Dirubah huwa. Dia di atas milahnya Abdul Muthalib. Ya kan? Seperti kalimat yang sering kita sebutkan. Ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan telah katakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengibadai aku. Aku siapa? Allah. Itu biar enggak terkesan apa? Yang ngomong minta di diibadai. Yang menerjemahkan tadi diberikan penjelasan lafaz Allah. Seperti itu. Nah, di sini juga seperti itu. Kalimat huwa ala millati Abdul Muthalib zahirnya itu bilang ana ala millati Abdul Muthalib. Yani Abu Thalib bilang ana ala milat Abu Thalib baghayyar wa rawi. Maka seorang rawi merubah dari ana diganti dengan huwa. Kenapa kan dirubah? Istikbahan lillah bil madzkur, demi merasa buruk kalau lafaz ana tadi disebut. Ana ala milat Abu Thalib, sedangkan yang kamu siapa aslinya? Abu Thalib. Sementara seorang rawi menirukan. Nah, menirukan omongannya enggak baik. Enggak enak disebut dengan ana tapi dia. Nah, itu. Paham toh? Ayo. Wa huwa min at-tasarrufatil hasanah, ini termasuk tasarrufat, termasuk perkara-perkara yang dibikin tindakan oleh seorang rawi dengan tindakan yang bagus, merubah kalimat ana menjadi huwa biar enggak terkesan kalimat ana tadi yang ngomong siapa? Rawi. Biar bisa mengarah kepada cerita dia di atas milahnya Abdul Muthalib. Qaulahu al-Hafidz, demikian perkataannya al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Qauluhu wa aba yaqula la ilaha illallah. Qala al-Hafidz hadza ta'kidun min ar-rawi fi nafyi wuqu'i dzalika min Abi Thalib. Wa aba, aba ya'ba. Perhatikan. Aba ya'ba, aba ya'ba. Ya ini tidak mau. Dan Abu Thalib enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa aba yaqula la ilallah sebagai ta'kid, sebagai penguat dari ucapannya seorang rawi tentang peniadaan terjadinya perkara tersebut dari Abu Thalib. Terjadi apa? Terjadi pengucapan la ilaha illallah, benar-benar enggak terjadi ucapannya Abu Thalib dengan kalimat la ilaha illallah. Maknanya benar-benar seorang rawi menceritakan tentang keberakhiran matinya Abu Thalib adalah di atas kesyirikan. Mabum? Benar-benar bahwasanya keberakhiran hidupnya Abu Thalib di atas kesyirikan dengan ucapannya seorang rawi wa aba, ya ini wa aba Abu Thalib, dan Abu Thalib enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qala al-musannif rahimahullah taala wa fi raddu ala man za'ama islam Abdul Muthalib. Ya kan? Wa aslafihi. Berkata al-musannif, siapa musannif? Zakaria. Syekh Muhammad Abdul Wahab. Beliau mengatakan dalam hadis ini ada bantahan terhadap siapa saja yang punya anggapan tentang Islamnya Abdul Muthalib dan para bapak-bapaknya wa aslafa wa aslafihi. Aslafnya ini apa? Abaihi. Wa fihi madarratu ashabisu 'alal insan. Dalam hadis ini ada faedah, yaitu madarrah, madarotnya orang-orang yang punya keburukan atas seorang insan. Jadi seorang insan itu akan terkondisikan jadi buruk ketika berkawan dengan orang-orang yang buruk. Wa madarotu ta'zimil aslaf, dan bahayanya madarotnya mengagungkan nenek moyang. Ya kan? Dan ini pendidikan nasionalisme di negeri kita ini adalah sangat berhasil. Dengarkan. Pendidikan nasionalisme di negeri kita ini adalah sangat berhasil. Kenapa? Karena sejak kecil sudah diingatkan kepada nenek-nenek moyang yang dulu di atas agama jahiliyah. Ya kan? Ini perhatikan, yang dikenalkan pada anak-anak adalah sejarah-sejarah para pejuang nasionalisme. Ini sangat buruk. Ya, di sekolah-sekolah pun seperti itu, di pondok pun seperti itu. Yang diceritakan adalah nenek moyang yang enggak tahu tentang enggak diketahui tentang keberadaan kebaikan mereka. Itu ya, Pak. Aida zat alal masru' bihaisu tuj'alu aqwaluhum hujjatan yurja'u ilaiha inda tanazu'. Jadi mengagungkan nenek moyang, mengagungkan orang-orang yang terdahulu, apabila menambahi di atas perkara yang disyariatkan. Bagaimana? Di mana bahwasanya perkataan-perkataan mereka dijadikan hujjah, dijadikan dalil untuk jadikan rujukan ke sana ketika adanya tanazu, ketika adanya pertikaian, perselisihan. Rujukannya cuma kepada para aslaf, para apa? Orang-orang yang terdahulu dari nenek moyangnya. Tapi ikhwah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, astaghfirunna laka ma lam unha anka. Ya kan? Setelah meninggalnya Abu Thalib, Rasulullah berkata, astaghfirunna laka ma lam unha anka. Sungguh aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu wahai Abu Thalib selama aku belum dilarang darimu. Selama aku belum dilarang darimu untuk ku mintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Qalu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, astaghfirunna lak ma lam unha anka. Qala Nawawi, wa fihi jawazul halif min ghairi istikhlafin. Dalam potongan di sini ada faedah ini, bolehnya seorang itu bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah. Wa kana al-halifu huna li ta'kidil azm 'ala al-istighfar tatyiban li nafsi Abi Thalib. Dan sumpah yang dilakukan oleh Rasulullah ini, astaghfirunna lak, ini loh. Namun qasam. Lam sumpah. Sumpah di sini adalah untuk menguatkan azm, menguatkan tekad atas permintaan ampun kepada Allah Ta'ala bagi Abu Thalib. Demi apa? Demi tatyiban li nafsi Abu Thalib, sebagai apa? Tatyib, supaya apa? Supaya jiwanya ini merasa senang. Wa kanat wafatu Abu Thalibin bi Makkah qabla al-hijrah bi qalilin. Dan kejadian meninggalnya Abu Thalib dulu adalah di kota Mekah sebelum hijrah. Ya, sebentar sebelum hijrah. Ini mendekati waktu hijrah. Kalau Ibnu Faris, mata Abu Thalibin wali Rasulullah sallam tis'un wa arba'una sanatan. Wa samiyata ashur wa hada asara yawman. Berkata Ibnu Faris, Abu Thalib meninggal, Rasulullah SAW memiliki umur tis'un wa arba'una sanah. Berapa? 49 tahun 8 bulan dan 11 hari. Jadi 49 tahun kan? Tambah 8 bulan tambah 11 hari. Bani ikhwah, perkataan ahli sejarah seperti ini, ya kan? Ini dinukil oleh ahli ulum dari zaman ke zaman, menunjukkan bahwasanya ini adalah muktamad, bisa diambil sebagai nukilan yang sudah enggak asing lagi, bisa dinukil. Seperti yang menukilkan bahwasanya Imam Ibnu Hazm menyebutkan bahwasanya sufa di masjid dari zaman ke zaman 1000 tahun yang lalu. Kok tiba-tiba datang orang di luar masjid? Mana dalilnya? Ya kan? 1000 tahun yang lalu dinukil oleh para ahli ilmu, tetap bertahun-tahun dibaca oleh banyak manusia, ditahkik sana sini. Menetapkan bahwa sufa di masjid. Nah ini. Bukan di luar masjid. Ya kan? Ini bukan gampang untuk dibatalkan. Ya. Dengan sekedar seorang datang di tahun berikutnya di luar masjid karena diatapi, ya, untuk mengesahkan bahwasanya itu adalah asrama, dari situlah munculnya Pondok Putra. Dari mana? Ya kan? Perhatikan ya Yahuwah. Padahal orang yang menerjemahkan tentang masalah sufat seperti Kamus Muhit adalah di masjid. Ya kan? Ini menunjukkan bahwasanya bukan gampang untuk membatalkan perkataannya Imam Ibnu Hazm dalam perkara ini. Bukan sebentar, baru-baru setahun yang lalu, dua tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Tapi aku perhatikan. Waktu fit khotijat khotijatu umul mukminin radhiallahu anha ba'da mauti Abi Thalibin bi samaniyata ayamin. Dan Khadijah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling pertama. Beliau enggak menikah dengan wanita lain sebelum meninggalnya Khadijah. Dia meninggal setelah meninggalnya Abu Thalib sepekabas 8 hari setelahnya. Tapi ya ikhwah, anakunna. Fanzalallahu azza wa jal ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu istaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Al ayah. Wanzalallahu fi Abi Thalib innaka latahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamul bil muhtadin. Insyaallah akan kita baca taliknya di waktu yang akan datang. Alhamdulillah alamin, tafadhalu.